Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, kemarin sudah kami sebutkan 5 mufradat kosakata yang baru. Insyaallah taala nanti kalau sudah sampai 100 baru berhenti sejenak. Maksudnya dimutskinkan terlebih dahulu yang 100 tersebut. Tapi kalau belum sampai 100 ya sabar, sekarang sudah sampai berapa? 60. Sama yang terakhir ini berapa? 60, kurang 40 lagi. Nah, kurang 40 lagi. Nanti kalau udah sampai 100, sistemnya murojaah setiap hari 10 10 10 10. Paham ya? 10 10 10 sampai 10 kali, nanti sampai 100 baru nambah lagi. Karena mufradat ini pentingnya apa? Ya kadang kalau antum nyimak suatu kitab, itu kan muncul mufradatnya sehingga tahu itu arnab kelincian itu. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kemarin apa yang pertama? Khosabun artinya tak boleh lihat ya. Khosabun apa artinya? Kayu. Kedua, maun artinya air. Yang ketiga, turabun artinya tanah. Yang keempat, hadidun artinya apa? Hadidun apa artinya? Ya apa? Apa hadidun? Besi. Yang kelima? Syati'ul bahar. Artinya? Pantai. Kunfudun. Arnabun. Zibun. Serigala. Asadun. Ayo. Asadun. Asadun singa, tapi jangan dibuka. Asadun singa. Kalajengking, landa, singa, lantai, bilatun, ayo, karpet, bisatun, bisatun karpetnya, bilatun lantainya, paham ya, ayo, kipas angin, tiang, lantai, karpet. Bisatun. Ayo, bisatun karpetnya, bilatun lantainya. Serigala. Singa. Sandal. Kucing. Sudah ya? Sudah bahas nanti. Kelinci. Arnabun. Kalajengking. Akrabun. Semut. Na'lun. Semut apa? Semut. Namlun. Jangan lupa. Cacing. Awa. Pohon. Awa. Sapu. Sapu. Sudah kemarin kan? Sapu. Mungkin asatun. Nah, itu diulang-ulang terus ya. Nah, nanti baru 60 ini, tambah 40 lagi insyaallah. Nanti semoga setelah 100 itu nanti caranya, sistemnya antum merojaknya 10-10 diacak. 10-10 itu diacak, maksudnya antum merojak, antum hafalkan, diacak sama temannya. Coba antum tebak ya, nah, misalkan. Dibalik, coba antum misalkan. Itu bagus sekali. Tebak-tebakan seperti itu. Karena posisinya untuk melatih kekuatan hafalan tadi itu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-mu'allifu asabahullah ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Ad-damairu. Ad-damair itu jamak dari damir. Artinya kata ganti. Artinya apa? Kata ganti. Ini perlu antum perhatikan dan bahkan antum diharuskan untuk menghafal masalah dhamir ini, kata ganti ini, biar nanti antum faham mengenai kata ganti. Ewa. Namun kita ikutin alur yang disampaikan oleh al-mu'alif di sini biar antum tidak kesulitan. Kita lihat ad-dhamairu salasatun. Kata ganti, kata ganti itu ada tiga. Hiya al-mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Mukhatab, orang yang diajak bicara. Ghaib, yang dibicarakan. Dihafal ini. Mutakallim, orang yang berbicara. Mukhatab, orang yang diajak bicara. Ghaib, yang dibicarakan. Seringnya ghaib ini orangnya enggak ada, dibicarakan. Dia pergi. Dia siapa? Enggak ada kan? Ewa. Kalau mutakallim yang berbicara, aku pergi. Ada orangnya? Ada. Mukhatab, yang diajak bicara, kamu pergi. Paham? Tiga istilah ini harus muskin. Harus muskin. Mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan. Mahum insyaallah, Abdul Ghafur. Ayo kita lihat. Pertama mutakallim ana. Pertama ada mutakallim ana, itu saya atau aku. Baiti, rumahku. Bukan rumah kamu, rumahku. Berarti kan kembali ke aku, mutakallim yang berbicara, ya enggak? Al-mukhatab itu antum artikan yang enggak tahu, mukhatab yang diajak bicara, anta. Baituka, rumahmu. Orangnya ada enggak? Ada di depannya, rumahmu. Naam. Al-ghaib yang ketiga, huwa baituhu. Huwa, dia, baituhu, rumahnya. Paham belum? Rumahku, rumahmu, rumahnya. Ya enggak? Rumahku ana, baiti, ya enggak? Rumahnya huwa, baituhu, ya enggak? Rumahmu anta, baituka. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, itu nanti kaitannya dengan apa? Dhamir munfasil yang sering muncul dan antum harus menghafalnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi untuk malam ini nanti insyaallah mufradatnya tak liburkan, tak ganti itu. Nanti tak tuliskan antum hafal. Tak tuliskan yang huwa huma hum tadi itu, sekaligus antum pahami artinya biar nanti untuk tebak-tebakan juga huwa huma hum itu. Huwa huma hum. Caranya gini. Yang kanan mudzakkar, yang kiri muannas. Antum pahami baik-baik. Yang kanan apa? Mudzakkar, yang kiri muannas. Kalau anak ke sini berarti ghaib. Kalau anak ke depan berarti mukhatab. Kalau anak nunjuk sini berarti mutakallim. Paham insyaallah? Huwa huma hum. Laki-laki atau perempuan? Yang kanan mudzakkar berarti laki-laki. Yang kiri muannas. Ini untuk menghafalnya biar mudah. Hiya huma hunna. Huwa huma hum. Dia satu orang laki-laki, huma mereka berdua, hum mereka banyak orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang kiri itu perempuan, ingat-ingat. Hiya huma hunna. Dia satu orang perempuan, huma mereka berdua, hunna mereka. Paham? Anta, antuma, antum, berarti orangnya ada enggak di depannya? Ada, mukhatab yang diajak bicara. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kanan ini lihat ini, laki-laki. Paham ya? Kamu satu orang laki-laki, antuma kalian berdua, antum kalian banyak orang. Laki-laki semuanya. Kiri baru mu'annas. Anti, antuma, antunna. Kamu satu orang wanita, antuma kalian berdua, antunna kalian banyak para wanita. Ana, nahnu. Jadi ana, saya atau aku, nahnu kami atau kita. Mutakallimin, kalau nahnu banyak orang yang bicara. Kami, kita banyak orang kan? Kalau ana, saya atau aku berapa orang? Satu. Paham? Kanan mudzakkar, kiri muannats, ghaib. Depan kanan apa? Mukhatab mudzakkar, depan kiri mukhatabah muannatsah. Ditunjuk sendiri namanya mutakallim. Itu cara mudah untuk menghafal saja. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Selesai. Nah, itu nanti yang anda tuliskan atau menghafal. Sekaligus anda tuliskan artinya nanti yang menghafal ya. Kita baca dulu biar nanti tahu. Yang kata beliau, al-mutakallim, al-mudzakkar, al-muannas sekarang. Mutakallim orang yang berbicara. Tapi yang bicara siapa? Al-mudzakkar al-muannas, laki-laki dan perempuan. Mudzakkar muannas. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Ini adalah rumah saya, rumahku. Ismi Muhammadun, namaku adalah Muhammad. Contohnya ada yang nanya, masmuka ya akhi, siapa namamu? Jawabnya bukan masmuhu, mas, jawabnya bukan ismuhu, tapi apa? Ismi, namaku adalah Muhammad atau Saleh. Contohnya sekarang, masmuka ya akhi? Ismi Abdul Ghafur. Ewa, ismi Abdul Ghafur. Masmuka? Ewa, masmuka? Ewa, masmuka? Ayo ketik ismi, namaku. Masmuka? Ewa, mudah kan? Mutakalim namanya, aku, satu orang yang bicara. Nam itu yang mudzakkar, yang muannats ismi Fatimatu Samaja. Jadi mutakalim ini umum sifatnya, mau laki-laki atau perempuan pakai ana, ana Muhammadun, ana Fatimatu, ya enggak? Jadi ana ini umum, laki-laki atau perempuan pakai ana. Amlum. Ewa, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini kata beliau, abi wa ummi fil baiti, ibuku dan bapakku di dalam rumah. Ya, bapakku dan ibuku di dalam rumah. Ini menunjukkan apa? Berapa orang? Satu orang kan? Laki-laki atau perempuan bebas umum. Jadi anak itu bebas umum. Paham ya? Naam. Kita lihat. Indi qalamun, aku mempunyai pena. Kenapa pakai indi? Karena indi itu adalah menunjukkan kepemilikan, memiliki, tapi yang tidak berakal pakai indi. Indi qalamun. Pena berakal enggak? Enggak berakal. Kalau berakal kita lihat. Li akhun. Li akhun, aku punya saudara lelaki. Karena apa? Berakal gitu loh. Kalau berakal pakai lam, li. Alaka akhun? Apakah kamu punya saudara? Nanyanya gitu. Jadi ini bedakan baik-baik, ini sudah kita lewati sebenarnya. Cuman tak kurang dikit biar nanti enggak bingung. Kalau nanyakan kepemilikan yang berakal pakai lam. Alaka. Alaka akhun. Apakah kamu punya saudara? Saudara berakal enggak? Alaka. Bukan aindaka. Kalau enggak berakal, pakai inda. Aindaka. Qalamun. Apakah kamu punya pena? Lam ya? Ini berarti menunjukkan apa? Kalau berakal pakai lam. Kalau enggak berakal pakai apa? Inda. Paham insyaAllah? Nam. Jawabnya pun juga sama. Dikasih ya mutakalim. Namanya ya mutakalim namanya. Ini namanya apa? Namanya ya mutakallim, ya ul mutakallim. Ya yang menunjukkan satu orang yang berbicara, ya mutakallim. Paham belum? Ewa. A indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. A indaka kitabun? Na'am, indi kitabun. A indaka malun? Mal itu harta atau uang. Ayo, na'am indi malun. Alaka akhun? Na'am li akhun. Karena berakal, jangan na'am indi akhun. Li. Alaka ukhtun? Na'am li akhun. Ewa, na'am li ukhtun. Alaka abun? Na'am li abun. Abun itu bapak. Alaka umun? Ah, berarti enggak berakal. Allah Ustaz. Apakah punya ibu? Ibu berakal enggak? Lah berarti apa? Kalau berakal pakai indi atau pakai enda, pakai kalam? Ana nanya antum, alaka umun, apakah punya ibu? Jawabnya na'am. Indi umun. Iya, aku punya ibu tapi kayak indi. Indi itu yang tidak berakal. Ibu punya akal enggak? Nah, berarti na'am li umun. Jangan keliru. Jangan keliru kamu ya. Kalau berakal pakai lam. Kalau enggak berakal pakai enda. Sekarang antum lagi tanya. A enda ka qalamun? Indi qalamun. A indaka kitabun? Naam. Kitabun. Ewa. Caranya gitu ya. Enggak usah bingung, pokoknya antum lihat yang ditanyakan itu berakal enggak? Kepemilikan atau kepunyaan itu. Kalau berakal pakai lam, Kalau enggak berakal pakai inda. Mahum sholat. Berikutnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi berikutnya. Indi qalamun, aku punya pena. Li akhun, aku punya saudara. Yang berikutnya, al-mukhatab al-mudzakkar. Satu orang yang diajak bicara tapi laki-laki. Hada baituka, ini rumahmu. Baituka kalau perempuan, baituki. Kalau laki-laki baituka, anta nanti sambungannya ka. Kalau anti sambungnya ki. Paham ya? Seperti itu. Nah. Hada baituka, ini adalah rumahmu. Masmuka, siapa namamu? Sayyaratuka jamilatun, mobilmu indah. Abuka wa ummuka fil baiti, ibumu dan bapakmu, bapakmu dan ibumu di dalam rumah. Aindaka qalamun, apakah kamu punya pena? Alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara? Nah, di situ, nah barakallahu fikum, kalau antum perhatikan pertanyaan, kalau tidak berakal pakai inda, yang berakal pakai lam. Paham soalnya ya? Ya seperti itu. Kemudian berikutnya al-mukhatab al-mu'annas. Ini yang mu'annas. Kalau tadi yang mudzakkar kan mu'annas. Hadza baituki. Ini adalah rumahmu. Masmuki, siapa namamu? Nah, yang ditanya perempuan atau laki? Perempuan. Masmuki. Kalau perempuan pakai masmuki, kafnya di kasrah. Masmuki gitu. Sayyaratuki jamilatun, mobilmu indah. Abuki wa ummuki fil baiti. Bapakmu dan ibumu dalam rumah. A'indaki qalamun? Apakah kamu punya pena? Alaki akhun? Apakah kamu memiliki saudara? Paham soal ini ya? Sekarang yang ghaib yang dibicarakan. Mutakalim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan. Ya, kita lihat. Al-ghaib al-mutakar sekarang. Hada baituhu, ini adalah rumahnya. Masmuhu, siapa namanya? Sanyaratuhu jamilatun. Mobilnya indah. Mobilnya indah. Abuhu wa ummuhu fil baiti. Nah, perhatikan dulu. Abuhu wa ummuhu fil baiti. Naam. Bapaknya dan ibunya di dalam rumah. A indahu qalamun? Apakah dia punya pena? Alak alahu akhun? Apakah dia punya saudara? Paham soalnya? Ini kalau laki-laki, kalau perempuan. Al ghaibul muannas. Satu orang perempuan yang dibicarakan. Hadza baituha. Ini rumahnya, bukan baituhu, baituha kalau perempuan. Masmuha, siapa namanya? Nyanyi perempuan atau laki-laki? Masmuha perempuan. Sayyaratuha jamilatun, mobilnya indah. Abuha wa ummuha fil bait. Ibu, bapaknya dan ibunya di dalam rumah. A'indaha qalamun? Apakah dia punya pena? Alha akhun? Apakah dia punya saudara? Ewa. Antum lihat bawah itu sekarang. Nah, kesimpulannya, indi sama li. Ingat, indi sama li artinya sama, aku mempunyai. Cuman kalau indi itu sesuatu yang tidak berakal. Kalau berakal pakai li. Amlum. Alaka qalamun, keliru enggak? Keliru. Yang benar aindaka qalamun, karena pena tidak berakal. Amlum. Aindaka akhun, keliru atau benar? Keliru, yang benar alaka, karena berakal. Nah, kita lihat. Indi li ghairil aqil, itu ada tulisannya, itu bagus sekali. Indi li ghairil aqil, indi itu untuk yang tidak berakal. Indi kitabun, aku punya kitab. Kitab berakal enggak? Enggak berakal. Indi saatun, aku punya jam. Jam berakal enggak? Enggak berakal. Indi darajatun, aku punya sepeda. Sepeda berakal enggak? Enggak berakal. 6. Contohnya berikutnya. Li lil aqil. Li untuk yang berakal. Li ukhtun wahidatun. Aku memiliki saudari, memiliki satu saudari perempuan. Li ibnun wa bintun. Aku mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Li ummun wa abun. Li ummun wa abun. Aku memiliki atau mempunyai ibu dan bapak. Paham belum? Contoh yang benar. Alaka akhun, benar enggak? Benar, karena berakal. Aindaka akhun, keliru atau benar Muhammad? Aindaka akhun, karena kenapa? Karena akhun berakal seharusnya. Tanya dulu. Alaka. Aindaka kitabun, benar atau keliru? Aindaka kitabun, benar. Alaka kitabun? Keliru atau benar? Ya. Ya benar? Aindaka kitabun. Maksudnya, kesimpulannya, pelajaran pada malam hari ini ada pelajaran yang ke 10, yaitu seputar domair, jamak dari domir, kata ganti. Yang antum hafal nanti adalah apa? Adalah domir Na'am barakallahu fikum munfasil yang sering antum dengarkan. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dah itu ta. Ana tuliskan di sini, antum yang artikan nanti ya. Ana tuliskan di sini, antum yang artikan nanti. Nah, nasallahu salamatan afiyah walhamdulillahirabbil alamin.